sambil bersentuhan tangan. Sungguh sangat besar, sungguh bahagia. Berpacaran bila sedang duduk berdampingan sama pacar, apalagi kalau sambil bersentuhan tangan. Sungguh sangat besar, sungguh bahagia. Sedang dimabuk asmara, bila bertemu tiba.